Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Melanjutkan hadis-hadis yang ada pada bab Al-Qadar, kita akan masuki hadis yang ke-13. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah pada hadis yang ke-13 membawakan sanadnya hingga sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ditanya tentang tafsir dari ayat dalam surat Al-A'raf ayat 172 dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ingatlah ketika Rabbmu Allah tabaraka wa taala mengambil perjanjian dari anak Adam, dari manusia ini, min zuhurihim, yani dari punggung mereka. Qala, kata Al-Imam Abu Dawud, qara'a al-qa'nabiyu al-ayah, yani guru beliau al-qa'nabi membaca ayat di atas. Faqala Umar radhiyallahu an, di mana Umar radhiyallahu an beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentangnya, ini tentang makna ayat di atas. Di sini menunjukkan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika ditanya tentang tafsir atau tentang perkara yang lain dari agama ini, mereka senantiasa berupaya untuk mendatangkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini menjelaskan ya kandungan ayat di atas. Inna Allaha khalaqa Adama thumma masaha dhahrahu biyaminihi fastakhraja minhu dhurriyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannati wa bi'amali ahlil jannati ya'maluna thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahlin-nar ya'maluna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salam, kemudian Allah mengusap punggung, yakni punggung Adam, biyaminih, dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya, dari Adam, dengan mengusap punggungnya tersebut, dzurriyah, anak keturunannya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu haula'i lil jannah, aku telah menciptakan anak keturunan ini, yang Allah keluarkan, ya, lil jannah, untuk jannah, untuk menjadi penghuninya. Wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan dengan amalan ahlul jannah lah mereka ya'malun, beramal. Jadi amalan ketaatan. Di sini menunjukkan bahwa masuk jannahnya mereka, ya, dengan sebab amalan ketaatan yang mereka tempuh. Ini dari sisi sababiyah, ya, bukan dari sisi as-samaniyah, dari sisi nilainya. Karena kalau kita mengukur amal ketaatan yang ditempuh oleh manusia untuk bisa menjadi pembayar nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah karuniakan, amalan tersebut tidak akan bisa untuk dijadikan sebagai penebusnya, apalagi untuk bisa mendapatkan jannah. Summa masaha dhahrahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya anak keturunan. Faqala, Allah berfirman, khalaqtu haula'i lin-nar, aku ciptakan anak keturunan ini lin-nar, untuk neraka, untuk menjadi penghuninya. Wa bi'amali ahli an-nari amalun, dan dengan amalan ahlun nar, amalan maksiat, mereka melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan-amalan ahlun nar yang mereka lakukan, yakni amalan kemaksiatan. Faqala rajulun, maka ketika itu ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal, wahai Rasulullah, lantas untuk apa beramal? Ini kalau seorang ya telah ditentukan nasibnya, apakah menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlun nar, lantas untuk apa dia beramal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni al-jannah, penghuni surga, ista'malahu, mana ista'malahu, yani ja'alahu amilan bih, wa waffaqahu lil'amali bihi. Allah menjadikannya, beramal dengannya, dan diberikan taufik untuk melakukannya. Yani Allah akan menjadikan hamba tadi yang telah ditetapkan akan menjadi penghuni jannah untuk beramal dengan amalan ahlul jannah, diberikan taufik, bimbingan, ya, hatinya untuk melaksanakan amalan ketaatan. Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah, hingga dia meninggal di atas satu amalan ketaatan. Fayadkhulu bihi, yani bihadil amal al-jannata, sehingga hamba tadi masuklah ke dalam jannah dengan sebab amalan ketaatan yang dia lakukan, yang menjadi amalannya terakhir tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khalaqal abda lin-nar, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni neraka. Ista'malahu bi'amali ahli an-nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya melakukan amalan penduduk neraka, yakni amalan kemaksiatan. Hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli an-nar. Hingga dia pun mati dalam keadaan di atas satu amalan dari amalan-amalan penduduk neraka, dari amalan-amalan kemaksiatan. Fayadkhulu bihi an-nar, sehingga masuklah dia ke dalam neraka dengan sebab amalan penduduk neraka yang dia lakukan di akhir dari kehidupannya tadi. Tayib. Hadis ini sebagaimana pada ta'liq yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, juga di dalam syarah At-Tahawiyah, dia menyatakan sahih li ghairihi. Kemudian di dalam As-Sahiha, Al-Imam Al-Albani rahimahullah membawakan hadis semakna dengan ini pada nomor hadis 48 dari riwayat Imam Ahmad, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa adama thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil makhluk dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, haula ilal jannah. Ya, makhluk-makhluk ini, ya, untuk jannah, yakni untuk menjadi penghuni jannah. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Wa haula ilan nar, adapun makhluk-makhluk yang ini adalah untuk neraka, yakni untuk menjadi penghuninya. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Faqala qail, salah seorang di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa'ala madza na'malu? Ya Rasulullah, atas apa kita ini beramal? Ya, jika masing-masing sudah ada ketetapannya, ya, menjadi penghuni jannah atau penghuni neraka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'ala mawaqi'il qadari. Jadi kita beramal, ya, di atas apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Dan sebagaimana penjelasan yang sudah berulang tersampaikan, bahwa masalah takdir ini termasuk di antara perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya. Kita tidak mengetahui suatu perkara itu ditakdirkan pada diri kita kecuali setelah terjadinya. Baik, yang jelas bahwa tidak ada seorang pun dari kita kecuali berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, sebelum terciptanya kita. Kemudian pada nomor hadis yang ke-49 dalam As-Sahihah, juga dari riwayat Al-Imam Ahmad, demikian pula putra beliau Abdullah ibn Ahmad, dengan lafad khalaqallahu adama hina khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Adam saat penciptaannya, yakni penciptaan Adam. Fadaraba katafahu al-yumna, kemudian Allah Subhanahu wa taala menepuk pundak Nabi Adam yang sebelah kanan. Fa akhraja dzurriyatan baydha'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam yang baydha, ya, yang tampak berwarna putih, ka'annahum dzarru. Di mana seakan mereka seperti dzar, yakni semut yang kecil-kecil. Wa daraba katafahu al-yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala menepuk pundak Adam yang sebelah kiri. Fa akhraja dzurriyatan sauda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam sauda yang tampak berwarna hitam. Ka'annahum al-humam. Seakan ya mereka ini seperti al-humam, yakni seperti arang hitam. Faqala lil ladzi fi yaminihi ila al-jannati wa la ubali. Wa qala lil ladzi fi katafihi al-yusra ila an-nari wa la ubali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada anak keturunan Adam yang di sebelah kanannya, kepada jannah, ya, dan aku tidak peduli. Kemudian Allah mengatakan, ya, kepada anak keturunan Adam yang berada di sebelah kirinya, ilan nar wala ubali, kepada neraka, jadi mereka diciptakan dan aku tidak peduli. Baik, menunjukkan dari sini bahwa seluruh manusia telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tempat kembali mereka imma ilal jannah au ilan nar. Baik, dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, perkara yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa segala perkara yang terjadi telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdirnya, dan masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana pada hadis-hadis yang sudah kita lewati sebelumnya. Menunjukkan dari hadis-hadis ini terdapat padanya bantahan terhadap dua kelompok sesat dalam permasalahan takdir, yakni mereka al-Jabriyah yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba-hambanya atas perbuatannya, ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa masing-masing dari hamba Allah dimudahkan, bukan dipaksa, tetapi dimudahkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan masing-masingnya. Demikian juga padanya ada bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang menganggap bahwasanya manusia bebas berbuat, ya, dengan apa yang diinginkan, tidak terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis-hadis tadi sangat tegas menjelaskan bahwa apa yang kita jalani tidak lepas dari apa yang telah tertulis dalam takdir masing-masing kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.